ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Sabang sampai Merauke, keluhan kalau sekarang banyak yang gak oke. Gayo dari yang apes sampai bokeh. Komat kambit ngomong dicuekin kayak toke. Bukannya sok politik, gue gak ngerti intrik. Otak shutdown kayak komputer tanpa listrik. Tapi kenyataan yang ada gak perlu intelek. Yang indah dibelek, kelihatan yang jelek. Demokrasi berarti rakyatlah pemimpin. Boro-boro memimpin, cuma bisa bermimpi. Diwakili pejabat yang agak narsis. Beda tipis antar wakil rakyat dan artis. Misi ibu bapak gak nyampe ke kita-kita. Dengan poster baliho slogan yang indah-indah. Tak ada yang bisa menggugah hati. Tetap ku hormati walau rasa percaya tak terobati. Sesungguhnya aku peduli, seutuhnya aku mengerti. Tetap harus aku hormati, walau luka tak terobati. Seandainya bapak peduli, seandainya ibu mengerti. Aku tak minta dihormati. Tanpa tindakan. Dan ku semakin jenuh dengan kepimpinan yang sepertinya melangkah ke belakang. Rakyat berdaulat tanpa batas. Bapak berkuasa untuk kemas. Saingan ajang popularitas. Ada maling mengenakan dasi dan jas. Wait, ku bukan menuduh atau menghakimi. Apakah kau tahu janji palsu para pemimpin? Membujuk masyarakat bahwa rakyat sejahtera. Dana subsidi sekolah hilang tak pernah cerah. Kan ku pandang hari esok dengan cerah. Dengan harapan baru yang ku genggam. Masa depan di tanganmu. Ayo dengarkan, ayo nyatakan. Aku peduli, seutuhnya aku mengerti. Tetap harus aku hormati, walau luka tak terobati. Seandainya bapak peduli, seandainya ibu mengerti. Aku tak minta dihormati, ku perlu luka diobati. Sesungguhnya aku peduli, seutuhnya aku mengerti. Tetap harus aku hormati, walau luka tak terobati. Seandainya bapak peduli, seandainya ibu mengerti. Aku tak minta dihormati, ku perlu luka diobati.